Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di antara bentuk seorang itu tidak dikatakan iffah ketika dia menjadikan meminta-minta sebagai pencahariannya, meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, hukumnya haram dan pelakunya diancam dengan azab nanti di yaumul qiyamah. Orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri nanti akan datang di yaumul qiyamah dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Bisa dibayangkan seperti apa ngerinya. Muka tanpa daging. Ketika di dunia dia menjual air mukanya, maka dibalas di yaumul qiyamah. Dia tampil di hadapan manusia dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Kalaulah salah seorang dari kita mengambil tambang kemudian pergi mencari kayu bakar. Kayu bakar bukan kayu jati di hutan atau tanam orang di tebang, bukan. Kayu bakar. Kayu yang terbuang, yang tidak dimanfaatkan. Kita ambil, kita ikat, kita bawa ke pasar, kita jual untuk memenuhi kebutuhan kita, jauh lebih mulia. Adalah Nabi Dawud alaihi assalatu wassalam. Beliau diberi oleh Allah kekuasaan yang luas serta ilmu Alkitab. Karena beliau diberi Zabur serta diberi kekuasaan yang luas, dan dialah yang membunuh raja yang kafir, yang zalim, Raja Jalut, dalam peristiwa Ain Jaljalut. Seorang yang kuat, gagah, berani, ilmunya luas, kekuasaannya meluas, tapi sudah seperti itu, kata Rasulullah, kana ya'malu biyadihi. Adalah Nabi Dawud, beliau bekerja dengan tangannya sendiri. Artinya beliau makan dari hasil keringat sendiri. Nabi Dawud makan dari hasil keringat sendiri. Meminta-minta akan dibolehkan ketika seorang itu sudah usaha ternyata gagal, sementara tidak ada sesuatu untuk mencukupi ya kebutuhan makan dia dan keluarganya, orang yang memberi tanggungannya. Dia boleh meminta sekedar untuk mengganjal perutnya, selebih dari itu tidak. Adapun menjadikan mengemis sebagai pencaharian, ini jelas sesuatu yang mencacati agama, mencacati moral. Bahkan di pemberitaan yang sering diberitakan, banyak dari peminta-minta itu ya, penghasilannya setiap hari itu ratusan ribu. Konon ada yang sehari 300 ribu. Mungkin orang yang diminta dengan yang meminta lebih kaya yang minta. Belum lama di daerah Bengkulu, ketika terjadi gempa, ada seorang yang terkenal pengemis, dia pincang. Namun ketika terjadi gempa, ternyata dilari dengan kencengnya, sehat, ternyata gak ada apa-apanya kakinya. Di daerah Kalimantan beberapa saat yang lalu, beberapa pengemis terjaring penertiban. Ternyata setelah ditelusuri, dia sudah mengirim ke keluarganya sekian puluh juta. Ya. Dia punya rekening. Pengemis punya rekening, ya kan? Bukti pembayaran pengiriman pun ternyata masih ada, tersimpan. Dalam sebulan itu bisa sampai sekian ya juta. Ini bukan lagi meminta-mintakan hajat, tapi untuk memperkaya diri. Orang seperti ini kita ingatkan, man sa'ala amalan nasi takasturan yati yaumal qiyamati walaysa ala wajhihi mus'adu lahmin au kama qala alaihi as-salatu wassalam. Barang siapa yang meminta-minta untuk memperkaya diri, berarti kalau minta-minta untuk pembangunan masjid, untuk istilahnya keberlangsungan dakwah, ini bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memperkaya diri, beda. Ini bukan tasawul, bukan minta-minta yang dilarang. Tasawul atau minta-minta larang yang tadi, takatsuran untuk memperkaya diri. Yakti yaumal qiyamah, orang yang seperti ini akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak ada sepotong pun dari daging. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya ini sangat berbeda kondisinya dengan orang yang memiliki sifat iffah. Orang yang memiliki sifat iffah, dia akan puas dengan pemberian Allah. Orang yang memiliki sifat iffah, dia mencukupkanlah dengan usaha yang halal, sehingga terjaga agamanya, terjaga namanya, tidak tercoreng moralnya. Orang pun menaruh kepercayaan kepadanya, dan kepercayaan itu satu yang mahal. Kalau ada yang mengatakan, terus apa cara agar kita bisa memiliki sifat iffah? Berikut ini beberapa trik atau cara agar kita bisa memiliki sifat iffah. Yang pertama, at-tafaqquh fi dinillah hatta ya'rif al-halal wal-haram wa ya'rif idama dhanbi dhulmi inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendalami agama Allah sehingga kita kenal mana yang halal, mana yang haram, mana usaha yang baik dan mana usaha yang buruk. Dan ilmu tentulah yang akan menyelamatkan seorang dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan biinillah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita telusuri sebab kesesatan di alam semesta ini tidak lebih dari dua faktor saja. Sebabnya faktornya banyak, tapi kita kerucutkan hanya dua faktor. Sebab penyimpangan, faktor penyimpangan dan kesesatan di muka bumi ini tidak lebih dari dua hal. Faktor yang pertama adalah al-jahlu, faktor yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Sebab yang pertama adalah kebodohan, ketidakmengertian tentang agama, dan orang yang bodoh menjadi makanan empuk bagi setan dari kalangan jin dan manusia untuk disesatkan. Orang bodoh gampang digiring ke sana kemari. Orang yang bodoh tidak ada penghalang pada dirinya, penghalang iman untuk menghalangi dia dari maksiat. Faktor yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Faktor yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Memperturuti hawa nafsu, mengikuti keinginan diri yang menyimpang. Yang kedua, bisa jadi dia ngerti, bisa jadi dia tahu, tapi dia lebih memperturuti hawa nafsunya, maka dia pun tersesat, dia pun menyimpang. Seorang ketika dia tahu besarnya dosa berbuat dolim kepada orang lain, mengambil harta orang dengan cara yang tidak baik, ini bentuk kedoliman. Dan orang yang dolim, orang yang mengambil hak orang tanpa hak, maka akan disegerakan hukuman di dunia, qabla yaumil qiyamah, sebelum di hari kiamat. Kata Rasul yang artinya tidak ada dosa yang lebih disegerakan hukumannya di dunia, di samping akan disimpankan bagi dia azab di yaumul qiyamah, lebih daripada dosa az-zulmu atau al-bahyu wa qati'atir rahim. dosa berbuat kezaliman dan memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, agar kita memiliki sifat iffah, kita pelajari, kita kaji sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salaf umat ini yang salih, supaya kita bisa menimba dari sifat-sifat mereka yang mulia. Kita umat bukan umat yang fakir akan figur. Kita umat yang memiliki sekian banyak orang yang dijadikan teladan, Rasul dan para sahabat serta para fuqaha dan ulama ul ummah, ulama umat ini, petuah-petuahnya dijadikan pegangan, sikap dan perbuatannya dijadikan panutan. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang iffah, seorang yang menjaga diri. Bahkan ketika pernah satu saat ketika sahabat Jabir, ini kisahnya panjang, saya ringkas saja. Ketika sahabat Jabir naik onta bersama rombongan Ar-Rasul dan para sahabat, didapatkan ontanya ini sangat lamban sekali. Dia berada di akhir pasukan. Ar-Rasul tahu yang seperti itu. Ar-Rasul mendatangi Jabir, kemudian memukul ontanya sehingga ontanya bisa berjalan cepat bahkan di depan rombongan. Maka Rasul mengatakan, ya Jabir, jual onta ini kepada saya. Kata sahabat Jabir, la ya Rasulullah, tidak, bahkan untuk anda ya Rasulullah. Kata Rasul, jual kepada saya. Lihat, Rasul diberi, kemudian Rasul mengatakan, enggak, jual saja kepada saya. Sekarang mungkin ada sebagian orang, kalau dia beli ke toko atau di apa, loh saya kan kiai, ya dikasih bonus, saya kan ustaz, masa gak dikasih apa, kortingan. Loh, kamu memang jadi ustaz untuk kayak gitu? Telur rendah ilmu yang anda dapatkan. Kalau anda menimba ilmu supaya kalau beli itu dimurahin, telur rendah, ya. Terlalu rendah anda punya selera. Pernah dahulu sebagian salaf, ya, dia ingin beli barang. Ini salaf loh. Kalau kita malah nyari, ya kan, kalau ini diberi malah enggak. Kata penjual, ah karena kamu alim dah saya murahin. Akhirnya orang tadi enggak jadi beli, karena apa? Takut. Jangan-jangan dia nyari ilmunya supaya kalau apa ke pasar, ke toko, ke warung, ya orang ya memberi pada dia harga yang khusus. Akhirnya tercacati keikhlasannya. Ini menunjukkan kehati-hatian mereka. Kita kayak belum sampai kepada sifat yang kayak gini, terlalu jauh gitu kan. Ya kan? Yang sampai sedetail ini saja mereka hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Kemudian yang ketiga, kita ikuti arahan dari Ar-Rasul agar kita memiliki sifat iffah. Arahan yang mana? Di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Dari sisi dunia kita melihat orang yang jauh di bawah kita. Masih terlalu banyak orang yang mereka tubuhnya tidak bisa digerakkan karena sakit. Hidupnya di atas ranjang, tidak bisa merasakan ya menghirup udara segar seperti umumnya orang. Kita masih patut bersyukur kita diberi kesehatan bisa datang ke majelis taklim. Masih ada orang yang mereka untuk makan itu kesulitan. Di era modern seperti ini, ya, mungkin orang kalau mendengar ada seorang penghasilan sehari 15.000 itu rasanya 15.000 itu ya gimana untuk ganjal perut, dia punya anak, punya keluarga. Pernah salah satu media di Saudi Arabia waktu itu memuat dalam acara reportase, ada seorang, ini di Saudi bukan juga di luar Saudi, seorang yang sudah berumur sebenarnya, mungkin sekitar 60 tahun umurnya. Dia tidak memakai pakaian yang lengkap karena dia serba kekurangan. Ketika diwawancarai, ya'am, wahai paman, paman ingin nikah, paman sudah sepuh seperti ini, belum punya keluarga. Kata dia, bagaimana saya nikah, saya sendiri gak punya apa, ya, tempat tinggal saya sendiri, ya, tidak punya satu mencukupi kebutuhannya. Ada menyentuh sekali yang seperti ini, ya, ada orang, ya, yang rumahnya itu gak ada perkakas apapun, bisa ya hidup seperti itu, ya, dan kondisi memang, ya, di lingkungannya orang-orang kaya banyak. Artinya kalau kita melihat seperti itu, kita akan mensyukuri nikmat Allah. Intinya seperti itu. Jangan mengecilkan nikmat Allah. Terkadang orang, misalnya dia mau berangkat ke pasar, ternyata terlambat karena anaknya rewel. Kemudian biasanya dapat untung 100 ribu, cuma dapat 70 ribu. Pulang-pulang anaknya diomelin. Gara-gara kamu ya, bapak itu hari ini dapatnya cuma 70. Ya kan? Biasanya bapak dapat 100. Sudah hari ini bapak gak akan ngasih jajan sama kamu. Jangan ya akhi. Kamu mencari uang untuk apa? Anaknya nangis ya anda apa? Ya, tenangkan. Bisa jadi mungkin anda tadi berangkat lebih awal, mungkin anda ketabrak mobil, malah gak dapat untung, malah buntung. Kita positif thinking saja, kita husnudzon. Bisa jadi, ya, ini penjagaan dari Allah untuk kita, agar kita tidak kebablasan. Kita melihat orang yang di bawah kita. Coba bayangkan orang hidup di daerah konflik. Dia pakai sepatu, celana jeans, tapi dia ngantri, hanya ingin dapatkan sepotong roti. Gagah, tapi apa ngantri hanya dapat sepotong roti. Bisa dibayangkan. Ya, masih terlalu banyak orang-orang yang mereka belum tercukupi kebutuhannya, sandangnya, papannya. Kalau kita melihat seperti itu, kita masih sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT agar tidak mengecilkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, terlebih ketika seorang diberi nikmat duniawiyah dan diberi nikmat diniyah. Dia alhamdulillah tercukupi kebutuhannya, dia juga bisa ngaji, bisa ngibadah. Pertahankan ini nikmat. Pertahankan dengan kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah, dan kita gunakan nikmat untuk ketaatan agar jadi cabut. Ya, agar tidak dicabut oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya. Mujahadatu nafsi li husuli hadhihi sifah. Kita berusaha untuk mengalahkan nafsu diri agar kita memiliki sifat ifah tadi. Kenapa? Kalau dipikir, ya daripada orang kerja capek-capek, enakan dia apa? Minta-minta kan? Minta-minta sehari dapat 300 ribu kan? Enak ya kan? Minta-minta. Kan misal ya seperti itu. Atau misalnya, daripada kita capek-capek usaha, kita merampok ya sehari semalam sudah untuk setahun masih apa sisa. Tapi biasanya nggak kayak gitu. Biasanya uang yang dari hasil yang panas biasanya cepat terbakar habis. Ya, seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waman yasta'fif yu'iffuhullah. Orang yang berusaha memiliki sifat ifah, menjaga diri, Allah pun jaga dia. Ada usaha, ada upaya. Jangan mengatakan sulit, enggak bisa. Jangan. Anda belum berusaha, sudah menyerah. Anda belum berusaha, kemudian mengatakan enggak bisa. Usaha. Ya. Kemudian berikutnya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sikap ifah, menjaga diri dari terjatuh kepada yang haram dan perkara-perkara tidak baik. Kita ini lemah dari segala sisinya. Tanpa kita mendapat bantuan dari Allah, kita sudah tidak bisa apa-apa. Di antara doa yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wahai Allah, sungguh aku memohon kepadamu petunjuk, memohon kepadamu ketakwaan, memohon kepadamu sikap iffah, memohon kepadamu kecukupan. Rasul mencontohkan, Rasul memohon kepada Allah SWT agar diberi sifat iffah. Ya, bisa jadi usaha seorang tanpa ada bantuan dari Allah tidak akan menghasilkan apapun. Sehingga di sela-sela kita punya usaha untuk iffah, berusaha untuk menghiasi diri kita dengan iffah, kita jangan lupa dari memohon kepada Allah. Karena segala sesuatunya tanpa kemudahan dari Allah tidak akan terwujud. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tadi sekelumit tentang masalah iffah, menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia dalam perkara usaha, maka berikut ini adalah iffah dalam perkara menjaga kehormatan. Ketahuilah bahwa Islam telah menjaga 5 perkara yang sangat prinsip. 5 perkara ini harus dijaga dengan sebenar-benarnya. Manakala seorang mencederai salah satu dari 5 hal ini, maka dia akan terpaparkan kepada hukuman yang berat. Islam menjaga harta. Harta orang lain jangan kita ambil dengan cara yang batil. Dengan mencurikah, dengan merampokkah, dengan cara yang lainnya, penipuan. Karena orang yang melakukan seperti itu akan terpapar dengan hukuman potongan tangan. Atau kalau dia merampok, dia akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Islam menjaga kehormatan dan menjaga keturunan. Sehingga barang siapa yang melakukan perzinahan, maka dia akan terpapar pada hukuman. Kalau bukan hukuman cambukan, maka hukuman rajam dan pengasingan. Islam memerintahkan memeluknya untuk menjaga agama, sehingga barang siapa yang murtad dari agamanya, hukumannya dipenggal. Ibarat orang yang murtad di tengah-tengah muslimin seperti anggota tubuh yang busuk, tangan yang sudah busuk, yang kalau tidak dipotong, tidak diamputasi, akan membahayakan, akan bisa menjalar kepada anggota tubuh yang lainnya, akan mengancam. Gak usah eman-eman, gak usah ya, terlalu berberat hati, potong saja, daripada akan menjalar ke seluruh tubuh yang berakibat kepada kematian, berakibat kepada anggota lainnya yang tidak terpapar, kemudian menjadi terpapar. Ibaratnya seperti itu orang yang murtad di tengah-tengah kaum muslimin, keberadaannya sangat yang membahayakan. Kemudian Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjaga akal. Allah SWT lebihkan manusia di atas hewan itu dengan akal. Kalau manusia punya mata, hewan punya mata. Kalau manusia makan, hewan pun makan. Kalau manusia punya perasaan, hewan punya perasaan. Tapi Allah lebihkan manusia dengan akal. Sudah dilebihkan dengan akal, ternyata kok malah menghilangkan akalnya dengan ya mabuk-mabukan. Minum khamar, dicambuk ya, supaya otaknya kembali normal. Ya. Didera sehingga dia kembali kepada ya sifatnya si manusia yang berakal. Jaga ini akal. Dan hilangkan dengan khamar, ya, heroin dan semisalnya. Kemudian yang 5, menjaga nyawa. nyawa tidak boleh kita permainkan. Orang yang memainkan nyawa orang lain terpapar kepada hukuman qisas. Yang berkaitan dengan ini adalah seorang menjaga kehormatan. Tentunya barakallahu fikum, menjaga kehormatan di masa-masa yang seperti ini sangatlah berat. Di mana godaan datang setiap saat. Tidak harus orang keluar rumah, bahkan dia berada di dalam kamarnya, dia bisa untuk mengakses film-film yang porno, konten-konten yang apa, tidak baik, tayangan-tayangan yang berbau mesum, yang ini akan bisa mendorong seorang berbuat yang tidak baik. Berapa banyak kejadian, waliyadzubillah, kejadian pemerkosaan setelah ditelusuri karena pelakunya sering ya menonton sesuatu yang tidak layak untuk ditonton, sehingga dia terdorong birahinya dilampiaskan pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang terpenting yang berkaitan dengan iffah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sering sekali keluhan-keluhan di tengah masyarakat hubungan suami istri yang retak. Perceraian, angka perceraian yang tinggi. Disebabkan apa? Perselingkuhan. Disebabkan karena pergaulan yang tidak baik. Bayangkan seorang istri yang dia berkewajiban untuk ya merawat rumah, mendidik anak, mempersiapkan masakan untuk suami. Ternyata dia hanya duduk manis di kamar. Cucian masih menumpuk, anak nangis. Dia hanya Facebookan ya dengan temannya. Suaminya dibiarkan. Anak-anaknya menangis. Cucian banyak, masakan tidak ya disediakan. Dan yang sangat miris kalau ini menimpa sebagian thalibul ilmi. Belum lama datang seorang mudarris, bayangkan. Dia punya kasus dengan istrinya. Seorang pengajar di salah satu pondok pesantren mengadu tentang istrinya. Pokoknya setiap hari dia yang nyuapi anaknya. Cucian banyak numpuk, dia yang nyuci. Padahal itu mudarris. Masakan entah paling beli. Bahkan pelayanan suami istri pun gak mau. Bahkan sampai tingkatan mau kalau dibayar. Apa gak mumet? Kesibukannya sudah main apa? Suka. Ya, internetan. Istri model apa yang kayak gini? Ya, kita mendapat laporan seperti itu, orangnya langsung datang pada saya. Kalau ini orang awam, awam lah sudah. Tapi thalibul ilmi, bahkan seorang mudarris rasanya kita mau menangis. Berat ya, diuji seperti itu, punya istri yang kayak gini. Ya kan? Punya istri yang kayak gini, sibuknya itu, ya, berselancar di dunia maya, ya, sementara dia sendiri, ya, lupa dengan kewajiban terhadap suaminya, lupa terhadap, ya, anak-anaknya, bahkan suaminya yang nyuapin, suaminya yang nyuci apa, ya. Kalau orang masih punya malu, ya, tentu dia akan malu lah. Kalau ini orang awam sudah kita katakan awam sudah lain lagi urusannya. Tahu ini boleh ilmu. Ini musibah. Oleh karena itu yang namanya nasihat tidak hanya untuk orang awam, bahkan untuk kita. Jangan kira orang yang berilmu enggak butuh nasihat. Sahabat saja yang sempurna ilmu dan amalannya butuh nasihat kok. Rasulullah sendiri dinasehati oleh Allah. Allah SWT mengatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah." wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Ar-Rasul, seorang yang sempurna, mendapat bimbingan, arahan dari Allah. Para sahabat, orang-orang yang mulia mendapat arahan dari Allah. La kita ini, la ilma, wala amal. Cetek ilmunya, cetek amalannya. Sedikit ilmunya, sedikit amalannya. Apa kita enggak butuh nasihat? Apa kita enggak butuh arahan dan bimbingan? Ya, akhi, terkadang kita lupa. Terkadang kita terseret oleh hawa nafsu. Terkadang kita terbawa oleh situasi dan keadaan. Kita butuh untuk diademkan. Kita butuh untuk mendapatkan siraman rohani. Butuh mendapatkan bimbingan. Supaya jalan kita terarah. Talibul ilmu. Senantiasa. Menimba ilmu senantiasa. Ingin dan ingin. Mendapatkan tambahan ilmu. Mendapatkan arahan dan nasihat. Diingatkan di saat lupa. Disemangati di saat malas. Didukung di saat ya sudah semangat. Bahkan di tumbuh kembangkan, diberi semangat. Berikut ini beberapa sebab terwujudnya iffah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Kalau tadi cerita seorang istri supaya berimbang, cerita seorang suami, nanti ya seolah-olah semua istri kayak gitu. Tidak, suami pun sama. Berapa banyak seorang suami yang tidak peduli dengan kondisi anak dan istrinya. Dia sibuk di luar dengan temannya. Dia punya usaha, dapat hasil, enggak kepikir anak dan istrinya. Hanya berfoya-foya, berhura-hura. Hidupnya dari satu klub malam ke klub malam yang lainnya. Hidupnya hanya untuk berfoya-foya. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil, banyak terjadi. Ya, terkadang sebagian wanita kasihan sekali. Kondisi dia gantung, terkatung-katung. Dia punya suami, tapi seperti nggak punya suami. Kenapa? Dia belum dicerai, tapi ditinggal oleh suaminya tanpa dikasih nafkah. Kalau dia dicerai kan enak, mungkin dia menikah dengan orang lain kan beres. Ini enggak. Dikatakan dia punya suami tapi tidak pernah diberi nafkah. Dikatakan dia ya dicerai namun tidak pernah ada kata cerai. Enggak boleh yang seperti ini. Laki-laki seperti laki-laki yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Agar tentunya terwujud kehidupan iffah di tengah-tengah keluarga. Maka di sini butuh adanya saling pengertian. Pengertian di antara suami istri itu penting. Jangan menjadi orang egois dalam segala hal. Kadang seorang suami ingin istrinya tampil ya cantik, tampil selalu menawan. Namun seorang suami terkadang dia sendiri tidak berbuatnya seperti itu. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya berhias di hadapan istri saya. Saya tampil ganteng di hadapan istri saya. Sebagaimana saya suka istri saya tampil di hadapan saya dalam keadaan cantik. Ibnu Abbas ya akhi. Wahid minas salaf. Salah satu dari salaf umat ini. Memberi contoh pada kita. Jangan menjadi suami yang egois. Menang sendiri. Ya, yang penting hajatnya terpenuhi, buh, ya, istrinya, gak boleh seperti itu, gak boleh. Jangan juga seorang suami melihat ada kekurangan pada istrinya dibesar-besarkan, sementara kelebihannya banyak, atau sebaliknya. Rasul mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan. Ingkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri yang mukminah. Bisa jadi dia tidak suka dari istrinya satu perangai, tapi dia suka dari istrinya perangai yang lain. Siapa yang sempurna ya akhi? Istri Anda ada kekurangan. Sebagaimana Anda juga ada kekurangan. Janganlah kekurangan yang ada pada istri Anda dibesar-besarin. Justru kekurangan yang ada pada istri Anda, Anda cari faktor penyebabnya. Mungkin ada orang diuji oleh Allah punya istri yang ya antuan. Ngantuk terus, bawaannya ngantuk. Tapi dia kalau masak luar biasa, melebihi masakan apa ya? Padang atau Jawa, atau restoran Padang atau Jawa atau apa ya kan? Ya. Bersih rumahnya, ngerawat anak luar biasa, tapi kekurangannya ngantuan. Ya. Ya, pagi-pagi udah ngantuk. Ya, sambil masak ngantuk sampai geseng ya kan? Ya kan? Jangan ini dibesar-besarin. Justru kita cari faktornya, kenapa istri kamu ngantuan? Bisa jadi dia punya penyakit yang butuh diobati. Anda sebagai suami, ya, bawa istri Anda ke dokter. Ini kenapa istri saya kok ngantukan? Bisa jadi karena dia misalnya apa namanya kurang darah atau punya penyakit apa, kan seperti itu. Suami yang sayang, jangan malah dibesar-besarin, ya, dijadikan sebagai bahan untuk mencela istrinya kalau ada salah. Ya. Syukur kamu ya dapat saya. Siapa yang mau dapat wanita ngantukan? Ya. Syukur kamu dapat saya. Gak ada orang yang mau dengan kamu kecuali saya. Ini gak boleh seperti ini. Ya. Gak boleh. Kadang ada sebagian suami yang punya perlakuan kasar pada istrinya. Pada Rasulullah mengatakan, khairukum linisa'ihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap istrinya. Jangan berkata yang kasar, jangan ya main tangan, main pukul, main tendang. Jangan mencerca. Bahkan andai kata pun istri Anda misalnya suatu saat masak, aslinya enggak ketulungan. Anda disugi, istri Anda enggak ngerti kalau ini aslinya enggak ketulungan karena dia sedang puasa misalnya. Ditanya gimana mas masakannya, luar biasa, gak ada masakan kayak gini. Emang gak ada masakan seasin ini maksudnya. Dia kira apa pujian, padahal emang gak ada masakan seasin ini. Ya. Seperti itu. Sehingga tidak melukai orang yang telah capek untuk Anda. Wanita juga, ya, mereka punya perasaan yang butuh dijaga. Ya. Hormati dan syukuri kebaikan mereka. Jangan kemudian Anda bersikap kasar. Dahulu ada orang menikah. Pada malam pertama, suaminya meminta didatangkan seekor jago yang besar. Ada apa? Seekor jago didatangkan di kamar pada malam pertama. Lihat. Untuk pelajaran. Tapi pelajaran enggak benar. Ketika jago besar itu sudah dikabar, suaminya ambil jago. Kata dia kepada istrinya, wahai istri, kamu tahu ini jago. Dipatahkan lehernya, ya, di hadapan istrinya. Artinya, kamu kalau macam-macam dengan saya, patah leher kamu seperti jago ini. Benar gak seperti ini? Ya benar ya akhi. Ya, gak boleh. Sehingga agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis dan agar sifat iffah, agar laki-laki enggak cari wanita lain, ya, agar wanita tidak cari laki-laki lain, ya, coba ikuti cara-cara berikut. Masing-masing dari suami istri tahu terhadap kewajibannya dan menjalankan dengan sepenuh ketulusan tanpa ada unsur keterpaksaan. Seorang suami ketika dia mencari usaha untuk istrinya, dia niatkan pahala. Seorang istri kita berkhidmat untuk suaminya, niatkan ini adalah bentuk ibadah. Karena pernikahan itu semuanya full ibadah. Dari seorang suami mencari nafkah, ya capeknya mencari nafkah, seorang istri yang merawat anaknya, menjaga isi rumahnya, ya, melayani suaminya, semuanya ibadah. Semuanya ibadah. lakukan dengan sepenuh ketulusan. Dan ada unsur keterpaksaan. Ketika ada pada jiwa satu dari suami atau istri, ketika menjalankan kewajibannya ada unsur keterpaksaan, di sana ada kekurangan dalam kehidupan rumah tangga. Yang kalau celah ini dibiarkan akan melebar, yang berujung kepada perceraian dan pertikaian. Kemudian ikuti saran dari Rasul tadi. Janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah karena satu perangai. Bisa jadi dia tidak suka dari istrinya satu perangai, dia suka dari istrinya perangai-perangai yang lain. Dahulu dikatakan kamalul hali minal muhal. Sempurnanya kondisi satu hal yang mustahil. Seorang selalu tampil prima, tentu satu hal yang tidak mungkin. Seorang selalu tampil cantik dalam suaminya pun satu hal yang tidak mungkin. Terkadang ada kekurangan di sana sini. Pemakluman harus ada. Kemudian hindari hal-hal yang bisa mengancam kehidupan rumah tangga. Di antara yang pertama adalah itlaqun nadar ilal muharram. Di antara hal yang bisa meretakkan hubungan rumah tangga, seorang melepaskan pandangan kepada yang diharamkan oleh Allah. Seorang ketika dia melepaskan pandangan, dia akan melihat sekian banyak manusia. Ternyata istri saya kurang cantik loh. Ternyata ada yang lebih cantik dari istri saya. Terus seperti itu. Ada kata seorang ya, memperturi tahan nafsunya, kemudian dia ya cerai istrinya, nikah dengan ya orang yang katanya lebih cantik dari istrinya. Dia pun akan melihat lagi, ya ternyata ada orang lain lebih cantik dari istrinya. Cerai lagi, terus seperti itu. Ya seperti ini akan melahirkan sikap ya yang jauh dari iffah, yang bisa menjadikan seorang itu terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian ikhtilat wal khalwah, perbauran laki perempuan yang bukan mahram, demikian pula berdua-duaan yang bukan mahram. Ya akhi, setan bisa menjadikan orang yang ya wajahnya tidak cantik, tubuhnya tidak memikat, kemudian berubah menjadi wanita cantik dan tubuhnya sangat molek. Bisa terjadi. Dahulu dikatakan seperti itu. Ya. Bila cinta telah melekat, tai kucing rasa coklat. Seperti itu kan? Bahaya ya kan? Sesuatu yang ya tadinya tidak enak namun karena dia jatuh cinta kemudian berubah. Istrinya lebih cantik dia tinggalkan, dia malah selingkuh dengan orang yang jauh ya di bawah dia. Ya, seperti itu. Waliyadzubillah. Kemudian at-tasahul malhamli, bermuda-muda dengan ipar. Ini sering terjadi. Ada seorang laki-laki membonceng ya adik istrinya yang perempuan sana kemari berduaan. Yang terkadang naudzubillah terjadi perselingkuhan. Makanya ketika Rasul mengatakan iyyakum madkhul alal hammi, hati-hati kalian dari masuk pada ipar. Iyyakum madkhul alal nisa, hati-hati kalian dari masuk pada wanita yang bukan mahram tentunya. Ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ara'aital ham? Ara'aital hamwa? Apa pendapat Anda kalau itu ipar?" Wanita tapi ipar, bukan wanita lain, ipar kan masih saudaranya istri. Kata Rasul, "Am alhammu al-maut." Alhamu adalah al-maut, kematian. Apa yang dimaksud kematian? Ada dua penafsiran. Atau sekian penafsiran. Pertama, akan bisa terjadi perselingkuhan dengan ipar yang mengakibatkan ya hubungan suami istri itu apa? Retak, kemudian perceraian, ini ya al-maut. Mati sudah ya hubungan suami istri dengan perceraian. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, Kalau terjadi perselingkuhan sementara dia sudah menikah, kan hukumannya apa? Rajam, rajam itu apa? Maut. Naudzubillah min dzalik. Seorang mencukupkan ya dengan yang halal. Ketika ada sisi-sisi kekurangan di tengah-tengah keluarga dalam bab nafkah lahiriah atau nafkah batin, dibicarakan dengan baik. Kalau memang ada sisi kekurangan yang berkaitan dengan fisik, segera diobati. Atau yang berkaitan mental juga diobati. Usaha. Sehingga terjadi iffah. Seorang istri dia hanya melihat kepada suaminya. Seorang suami hanya melihat pada istrinya. Sehingga amanlah ya kehidupan rumah tangga. Terjagalah ya kehidupan di tengah masyarakat. Kedamaian yang telah terjadi ya kemudian terjaga karena mereka saling menjaga. Kemudian di antara hal yang penting adalah seorang memilih tempat yang baik dan teman-teman yang baik. Berapa banyak tempat yang jelek menyeret seorang kepada musibah. Tidak sedikit pertemanan yang tidak baik menyeret kepada perkara-perkara yang menjatuhkan seorang kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, dari sini tentunya iffah itu butuh adanya usaha. Iffah akan lahir dari diri seorang ketika seorang itu ngerti agama, mengerti batasan-batasan Allah SWT, mengerti terhadap besarnya dosa dan ancaman di saat dia itu tidak menjaga iffahnya. Iffah akan mempertaruhkan terhadap keimanan seorang dan nama dan jati diri seorang. Manakala iffah ini hilang dari seorang, maka dia bukan lagi seorang mukmin yang sempurna imannya, bukan seorang yang baik nama dan reputasinya. Oleh karena itu barakallahu fikum, hati-hatilah kita dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai banyak ranjau yang ada di jalan, godaan, bujuk rayu. Tentu akan semakin kita berhati-hati. Tanpa adanya ranjau pun kita harus hati-hati. Lalu bagaimana kalau ranjau bertebaran? Duri ada di mana-mana. Tentu kita butuh waspada. Semoga Allah SWT menjaga kita dari segala kejelekan ucapan dan amalan dan niatan, dan menggiring kita kepada baiknya amalan, baiknya ucapan dan niatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Anak takut bahwa antum sudah ngantuk atau capek gitu, seharian telah bekerja gitu kan? Ya. Baik. Pertanyaannya yang pertama, hal apa saja yang perlu dijaga terkait harga diri? Harga diri ini masih umum ya. Terkadang ada orang memaksudkan dia ingin menjaga harga dirinya, tapi dia ya tidak mau mengikuti aturan agama. Kalau saya mengikuti aturan agama ya nanti saya dikucilkan oleh apa? Keluarga saya akan jaga apa? Diri saya. Bukan seperti itu. Artinya jangan sampai seorang itu mencacati dirinya, namanya, dengan perkara-perkara yang pertama bertentangan dengan akhlak Islam, kedua yang bertentangan dengan norma-norma yang baik di tengah masyarakat. Misal orang, ya maaf saja, dia buang air di sumber-sumber air, atau orang buang air di bawah pohon yang biasa berteduh. Orang seperti ini orang yang cacat moralnya,